betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan para istrinya, keluarganya dengan penuh lemah lembut. Tidak ada kekerasan fisik terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian sikap rahmah Nabi. Sikap rahmah Nabi tidak hanya ditujukan ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di dalam rumah bersama para istrinya, bersama pembantunya, tidak. Tapi sikap rahmah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga ditunjukkan kepada umatnya yang lain. Kepada para ummahat, kepada anak-anak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap rahmahnya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak salat. Salat yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan uridu an utawwilah. Uridu utawwilah. Kami menginginkan utawila fiha, kami menginginkan salat memanjangkan bacaannya. Ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, fa asma'u buka'an sabi. Ya. Kemudian aku mendengar seorang anak kecil menangis. Fa atazawwaju fi sholati. Maka aku ringkas solatnya itu dengan sebab karahiyata an asyqa ala ummi. Karena aku khawatir tangis anak tersebut akan menjadikan ibunya mengalami kesulitan. Susah ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingkas solatnya dan lebih mendengar jerit tangis sang anak. Ketika anak menangis, ibunya akan kesusahan. Oleh karena itu, beliau meringkas solatnya yang tadinya akan ditunaikan solat itu dengan bacaan yang panjang. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan sikap rahmah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasana. Ya. Radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Wa'indahu al-Aqra ibn Habis radhiyallahu anhu, dan pada saat itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Kata Aqra, inna li asharah walad, sesungguhnya saya ini memiliki 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada. Tapi tidak ada seorang pun dari 10 anak tersebut yang pernah aku cium. Fanadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepada sahabat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada seorang anak, dia tidak akan disayangi oleh yang di atas sana. Tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang yang memiliki sikap rahmah. Pernah datang seorang sahabat Nabi sebagaimana dalam sebuah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Seorang sahabat bernama Malik Al-Huwairits radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meminta izin pulang ke kampung halamannya. Karena pada saat itu sahabat Malik sudah berada di kota Madinah selama 20 malam. Kemudian beliau meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang kampung, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengizinkannya. Dan yang terucap dari sahabat Malik Al-Huwairits ini kalimat kana rahima rafiqa, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang rahima, demikian penyayang, rafiqa, demikian lembut. Dan banyak kisah lainnya. Kisah seorang badui, Arabi, yang buang air kecil di Masjid Nabawi, di salah satu sudut Masjid Nabawi. Ketika para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di dalam majlis, kemudian tiba-tiba datang seorang Arabi. Kemudian Arabi ini buang air seni di situ. Para sahabat melihat bahwasannya apa yang dilakukan oleh Arabi satu ini adalah perbuatan kemungkaran. Jiwa para sahabat bangkit untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Para sahabat akan mencegah orang Arabi ini. Orang Arabi artinya orang badui, belum tersentuh pendidikan, belum pernah ta'alim, belum pernah tahu ilmu. Orang yang tinggal di pelosok, belum tersentuh dengan majlis ta'alim. Tiba-tiba buang air kecil, BAK di salah satu sudut Masjid Nabawi. Padahal kita tahu yang namanya masjid adalah tempat yang suci, harus dihormati. Lah ini Arabi tiba-tiba melakukan yang demikian. Para sahabat jiwa amar ma'ruf nahi mungkarnya bangkit, akan mencegah orang tersebut. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dicegah para sahabat ini, jangan. Sampai kemudian Arabi ini menyelesaikan hajatnya. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil Arabi tersebut dan menasehatinya. Ini sikap rahmah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah menasehati, memanggil para sahabat untuk mengambilkan seember air, kemudian menyiramkan ke najis yang di situ Arabi tersebut buang air kecil. Ini menunjukkan sikap rahmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sikap rahmah yang demikian ini dipertunjukkan, beliau berikan sikap rahmah ini ke segenap umat, anak kecil, ummahat, orang yang belum pernah ta'lim, istri beliau, pembantu beliau. Demikian juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmah. Semua lapisan masyarakat mendapatkan rahmat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mewasiatkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, kalau masak marok, makanan berkuah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthir ma, perbanyak airnya, perbanyak oleh engkau alma, airnya, kuahnya itu diperbanyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kuahnya, airnya ditambah. Tidak sulit kan menambah air? Sulit tidak? Tidak diperintahkan tambah dagingnya? Enggak. Yang ditambah airnya. Kalau antum ke Jawa beli soto, yang banyak apanya? Hah? Airnya ya. Dagingnya, daging ayamnya cuma suwir-suwir-suwir aja. Tapi orang senang kalau diberi soto, satu mangkok itu senang sekali. Walaupun dagingnya cuma ya, satu potong saja mungkin tidak ada, hanya beberapa suwir saja, beberapa helai daging, sedikit, tapi orang diberi senang. Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Dzar. Untuk apa? Perbanyak masak kuahnya, lalu bagikan ke tetangga. Bagikan ke tetangga. Ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka membangun hubungan bermasyarakat. Dalam rangka membangun hubungan, menjalin hubungan bertetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, "Afsus salam bainakum," tebarkan salam di antara kalian. Ini pun dalam rangka untuk menjalin relasi sosial, memperbaiki hubungan relasi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan bahwasannya Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau ini kita amalkan, luar biasa. Satu saja keluar dari majelis ini mengamalkan salam, tebarkan salam. Antum pulang ke kampung masing-masing, di kampung tebarkan salam kepada tetangga, kepada preman, iya, kepada siapapun juga. Tapi Ustaz tidak dijawab salam saya. Sudah, tidak mengapa tidak dijawab. Niatkan mengucapkan salam, niatkan menebarkan salam dalam rangka untuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Mau dijawab atau tidak? Ya. Kata orang Betawi, gue kagak peduli. Ya. Tidak akan saya hiraukan. Ya. Karena niat saya memberi salam bukan dalam rangka untuk mengharapkan jawaban semata. Tapi niat saya memberi salam dalam rangka yang terutama adalah bagaimana agar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saya hidupkan. Masalah dijawab atau tidak is nomor sekian. Yang pertama, saya niat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hal-hal yang seperti ini kadang kita luput. Luput dari sesuatu yang harus kita amalkan. Orang lain bangga dengan mengatakan good morning, selamat pagi. Orang lain bangga dengan mengucapkan berbagai macam. Bahkan salamnya diterjemahkan, salam sejahtera. Kenapa kita tidak kemudian merasa memiliki kewajiban untuk menghidupkan sunnah yang telah diajarkan oleh teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi salam. Apa sih sulitnya memberi salam? Ke pasar ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu pasar, ketemu lagi, assalamualaikum. Insyaallah dengan kita niat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keberkahan itu akan turun. Keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan turun. Dakwah kita pun akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mungkin tadinya hatinya keras, tumbuh pertentangan pada dirinya terhadap dakwah as-salafiyah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala hatinya menjadi melunak. Yang tadinya melakukan permusuhan, sekarang menjadi simpati, simpatisan. Ya. Setelah simpatisan terus ingin taklim, menjadi pendukung utama dari dakwah salafiyah ini. Itu yang kita harapkan. Tentunya dengan kita senantiasa mengikhlaskan setiap amal, setiap perbuatan kita lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fiddin azakumullah, banyak sekali contoh-contoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang patut dan wajib untuk kita tegakkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mulai dari rumah kita. Jangan sampai ada kekerasan-kekerasan fisik di rumah. Kekerasan itu menurut orang pendidikan ada dua. Kekerasan yang sifatnya verbal, bilisan, dan kekerasan yang sifatnya fisik. Kekerasan verbal, bilisan, dengan ucapan. Ya. Kekerasan fisik dengan pukulan, cubitan, tamparan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melakukan keduanya. Baik verbal, lisannya mengucapkan kata-kata kasar kepada istrinya, tidak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau marah, diam, raut mukanya saja yang nampak berubah. Ya. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kalau kita marah, mukanya berubah, diam, terus istri kita langsung tersadarkan diri, itu bagus. Berarti sinyal kuat melebihi XL. Iya. Dengan raut muka saja sang istri sudah merasa, "Wih, suami saya marah, tidak berkenan rupanya." Tidak perlu dengan huk kanan, huk kiri, tidak perlu. Iya, uppercut, jab kanan, jab kiri, tidak perlu. Ya. Istri yang soleha cukup dengan isyarat wajah di suaminya, itu sudah nampak, suami saya marah. Begitu. Anak-anak kita yang cerdas, begitu melihat abahnya, mukanya lain, dia sudah paham. Wah, abahku marah ini. Cerdas. Cepat menerjemahkan situasi dan keadaan. Ya, yaitu tadi, sinyalnya kuat melebihi XL. Ya. Kan kita ini disebut Pro XL, ya. Ya, Pro XL. X Laskar Jihad. Yang menuduh kita, IM3. Ikhwanul Muslimin jilid 3. Ini hanya selingan saja. Ya. Dengan raut muka kita sudah menunjukkan. Ya. perubahan situasi kondisi. Istri yang soleha sudah menangkap sinyal seperti ini. Segera dia memperbaiki keadaan. Anak yang soleh, segera dia memperbaiki sikapnya. Karena abahnya kok tidak berkenan. Sehingga di dalam rumah tidak pernah ada kata-kata kasar. Tidak pernah ada apa istilahnya kekerasan fisik. Karena masing-masing istrinya, anaknya, suaminya cukup dengan isyarat-isyarat. Kalau seperti ini rumah tangga, masya Allah. Ya. Tetangga kita tidak pernah mendengar ya, sinetron satu babak yang penuh konflik ya, dari tetangganya. Ya. Tidak akan pernah. Kenapa? Tetangganya benar-benar itu yang taklim di sana itu subhanallah. Rumah tangganya kelihatan ayem, tentrem, tidak pernah marah sepertinya suaminya itu. Terbuat dari apa hati suami itu? Ya sama, ya, seperti punya Anda. Istrinya juga begitu. Tidak pernah kelihatan ya, dari dalam rumahnya teriak-teriak misalnya. Ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, ya, hudu, tenang, penuh cinta, kasih, dan sayang. Ya. Hal-hal yang seperti ini, mari kita tumbuhkan. Mulai dari dalam rumah kita. Ya. Kemudian ke tetangga kita. Ya, kemudian kepada orang-orang yang lebih jauh dari itu. Ya, tebarkan apa yang sudah disunnahkan oleh Nabi, sudah diteladankan, sudah dicontohkan, sudah diberi bimbingan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tinggal mengamalkan. Ya, kita tinggal mengamalkan. Dan insyaallah dengan kita mengamalkan as-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kehidupan kita diberkahi, dakwah kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada kesulitan-kesulitan, itu sifatnya hanya ujian bagi kita sabar atau tidak kita menghadapi jalan dakwah yang sedang dalam proses kesulitan tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita dan menolong kita semua di dalam menegakkan kehidupan rumah tangga, di dalam berdakwah kepada umat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dan mudah-mudahan bermanfaat tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada sesuatu yang salah, mohon diluruskan. Dan saya beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.